Gua penengahnya. Gue lah. Gua lah. Gua yang berantem. Gue juga pernah menang. Gua pernah menang. Gua menang. Gua pernah. Ayo deh. Udah deh, penengah semua jadi enggak ada yang berantem. Kita berempat. Enggak semua di semua yang namanya keluarga atau pacar. Ya pasti yang keluarga dekat atau keluarga atau pacar itu udah otomatis pasti akan ada slek atau berantem. Yang aneh kalau enggak pernah berantem ya. Tapi kita punya, kita tahu diri aja kapan harus minta maaf atau harus diselesain saat itu juga atau harus lagi ngomongin. Kita berempat tuh kayak ya what stays in there stays in there. Jadi biasanya yang bikin jadi damai juga karena langsung diomongin gitu. Kita kayak udah, jadi jangan dipendam sih, kayak kalau ada apa langsung dibilang aja, gue sebenarnya agak kepikiran deh lo kayak gini atau apa, bisa nggak gini, langsung beres hari itu. Komunikasi itu penting sih, ya, kita udah tahu satu sama lain, jadi ya itu bukan anak kecil lagi lah. Eh guys, bisa diem dulu nggak? Ngomong deh. Sorry.